Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Syahid bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada program Majelis Takon atau yang biasa disingkat dengan Makon. Ya, seorang seperti biasa telah hadir ya, alhamdulillah Syekh kita itu Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz pada kesempatan kali ini. Ya, namun satu kan ada yang spesial pada kesempatan kali ini, yaitu pada saat ini ya. Ya, telah hadir Ustadz Handika ya, yang insya Allah akan menemani kita pada program Makon untuk kesempatan kali ini. Ya, dan satu kan mungkin kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Masya Allah, warahmatullahi ya, assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Kehal ya Syekh? Alhamdulillah. Masya Allah, warahmatullahi. Ya, dan saudara mungkin langsung saja kita persilahkan untuk Ustadz Handika dan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz untuk memulai melanjutkan pertanyaan yang alhamdulillah sudah dibahas dua kali pertemuan sebelumnya ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'd amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar Iskarima FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani teman-teman semua dengan materi yang masih berlanjut dari pertanyaan-pertanyaan kemarin di segmen Majelis Takon kali ini. Dan insya Allah kita kembalikan pembahasannya kepada Syekh yang mana melanjutkan materi kemarin. Tafadhol Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala أشرف الخلق الأطهار أمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأحفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، كنا نتكلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها عليه. إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه حسنة، فاكتبوها عليه سيئة، وإن لم يعملها، وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة، فإن عملها فاكتبوها له 10. الحمد لله pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi kemarin dari apa yang disebutkan oleh Syekh. Beliau menyebutkan ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idza hamma 'abdi bisayyi'atin wa lam ya'malha, ketika hambaku ya berkeinginan untuk melakukan sesuatu keburukan wa lam ya'malha dan dia belum mengerjakannya atau tidak mengerjakannya, tidak jadi mengerjakannya, maka jangan kau tulis. Maka tulislah satu kebaikan. Ya. Tapi kalau dia mengerjakannya, makalah tulislah satu keburukan. Jadi kalau tidak jadi melakukan sebuah keburukan seorang hamba, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala akan dicatat sebagai sebuah satu amal kebaikan karena dia menahan dirinya dari sebuah keburukan. Tapi kalau melakukannya hanya dicatat menjadi satu sebuah amal keburukan. Wa idza hamma 'abdi bihasanatin, tapi kalau hambaku menginginkan suatu amal kebaikan, baru berkeinginan saja, baru meniatkan untuk melakukan amal kebaikan, walam ya'malha, tapi belum mengamalkannya, maka catatlah itu sebagai sebuah satu kebaikan. Padahal belum diamalkan, baru niat kebaikan. Dan kalau hamba ini mengamalkannya, maka catatlah sebagai 10 kali kebaikan. Itu menunjukkan bahwasanya betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qulna anna an-nafs qabla an taqa'a fil ma'siyati aw qabla an taf'al hasanah la budda an tamurra bi marahil khamsa. هذه المراحل الخمسة أولها الهاجس، والهاجس كما قلنا هو عبارة عن طروء الفكرة على العقل، يعني مجرد التفكير فقط بدون التمادي في التفكير، يعني بدون أن يزيد في تفكيره. فكر أن يسرق خلاص وخلاص، لم يفكر زيادة عن ذلك. يعني وهو يصلي هكذا جاءته فكرة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الذي يسمى في القرآن بالنزغ، الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Dan Syekh di pertemuan kemarin telah menyebutkan bahwa sebelum seseorang hamba itu melakukan sebuah amal kebaikan, paling tidak mereka akan melewati 5 fase. Yang pertama adalah fase al-hajis, yaitu fase di mana fase ini hanya seorang baru terbetik saja, terbetik ingin melakukan sesuatu dalam pikiran kita. Jadi belum ada gerakan apapun, tapi baru meniatkan, dan niatnya ini sangat rendah sekali. Maksudnya baru mengazamkan untuk meniatkan sesuatu, disebut hajis. Jadi orang-orang, ada seseorang yang tiba-tiba ingin memikirkan, saya mau sholat, saya mau puasa, itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan, ya, sebuah kebaikan. Dan ketika termasuk juga seseorang ketika datang gangguan dari setan, kemudian dia langsung meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga dicatat menjadi sebuah suatu kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Fa imma yanzaghunnaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah." Dan ketika datang hadir dalam dirimu bisikan setan untuk lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bersegera untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الهاجس الذي جاء في القرآن في قوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أما الثاني فهو الخاطر، والخاطر هو عبارة عن الفكرة مع دورانها على العقل، يعني خلاص بدأت تأخذ حيزا من التفكير، فبدأ يفكر السرقة كيف يسرق والطريقة، ويفكر في هذه الأشياء. إذا حدث هذا فإن هذا يسمى بالطائف، هو الذي جاء في القرآن أيضا في قوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم mubasirun. Yang fase kedua, ketika seorang ingin melakukan kebaikan, halangan-halangan yang ada tadi pertama adalah al-hajiz, yang mana baru sebetik besitan pikiran. Yang kedua ini khatir, mulai terlintas ketika dia menginginkan suatu untuk baik keburukan maupun kebaikan. Dia menginginkan untuk, wah saya mau mencuri, tapi dia sambil berpikir, oh bagaimana nih caranya mencuri. Dia mulai memikirkan caranya. Itu disebut dengan marhalah al-khatir. Seseorang ini mulai memikirkannya, mulai tergerak hatinya untuk melakukannya, itu disebut dengan khatir. Amma marhalah thalithah wa hiya hadithun nafsi. Hadithun nafsi hiya dawran al-fikrati ma'a tarjihaha ma bayna al-halal wal-haram. Yani dawran al-nafsi bayna al-halal wal-haram. فتجد الإنسان قبل أن يقع في المعصية يذكر دائما بأن هذا حرام، ثم بعد ذلك فعلا يقدم على المعصية. والشيطان يعني الإنسان تذكره النفس بأنه سيفعل المعصية، فيبدأ يتراوح ما بين حلال وحرام، جائز وغير جائز، جائز وغير جائز. فإذا رجح الجائز خلاص وقع في المعصية، إذا رجح غير الجائز خرج من المعصية. ثم يأتي دور الشيطان، الشيطان لا بد أن يذكرك بالمعصية، لا يتركك تفعل المعصية بدون أن يذكرك، لكن متى يذكرك بفعل المعصية؟ يذكرك في آخر لحظة. لو أنت تسرق يذكرك حين تأخذ المحمول، تأخذ الهاتف وستضعه في جيبك، أقول لك هذا حرام، خلاص هو في يدك أصلا. فبالتالي هذه المرحلة ليست مرحلة رجوع، اطمئن على أن هذه المرحلة ليس مرحلة أنت سترجع فيه. ولإطمئنانه هذا حتى يثبت عليك الحجة يوم القيامة، فيقول لك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما شاء الله. Yang ketiga, ketika seorang ini melakukan sebuah perbuatan, fase yang ketiga setelah tadi lintasan apa besitan pikiran melintas pikiran memulai memikirkannya, maka fase yang ketiga adalah terjadi pergolakan jiwa. Seseorang akan dalam dirinya mulai akan memikirkannya, wah ini adalah perbuatan yang haram atau yang halal. Dalam jiwanya mulai bergolak, karena pada dasarnya fitrah manusia itu membenci atau tidak menginginkan sesuatu yang condong kepada keburukan. Sebenarnya hatinya yang paling dalam itu terjadi pergolakan. Dia akan memikirkan apakah saya jadi melakukan pencurian ini atau tidak. Kemudian juga dia akan memikirkannya apakah hukum pencurian ini halal atau haram, boleh atau tidak. Yang demikian ini adalah campur tangan setan dalam hatinya. Untuk apa? Karena setan tidak akan meninggalkan seorang manusia pun melakukan sebuah kemaksiatan dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan lalai. Bagaimana caranya? Setan ini datang menggoda manusia supaya melakukan kemaksiatannya dalam keadaan sadar. Sehingga nanti ketika di hari kiamat, betul-betul tidak ada hujjah, tidak ada pembelaan kepada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan ini karena dia lalai. Karena sebenarnya ketika terjadi pergolakan jiwa ini, dia menyadari bahwasanya perbuatan dia haram. Buktinya dengan ketika dia ingin melakukan sesuatu, dibayangkan oleh dalam dirinya itu bagaimana dia akan mengambil HP yang bukan milik dia, dia masukkan ke dalam kantong saku dia, kemudian dia akan lari. Itu adalah salah satu kesadaran yang setan sadarkan. Makanya di hari kiamat nanti, apa hujah setan atas kalangan manusia? وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Dan sungguh, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, saya tidak menyeru manusia itu kecuali hanya saya seru mereka, kemudian mereka menjawabnya secara sukarela. Mereka punya pilihan masing-masing. Kemudian mereka menjawab seruan saya, maka sungguh saya tidak punya dosa apa-apa, karena mereka sendiri yang menjawab seruan saya. وهؤلاء أو هذه الثلاثة ليس فيها ثواب ولا عقاب. يعني هذه الثلاث مراحل ليس فيها ثواب ولا عقاب، ولا تسمى بالهم أصلا، هي درجة من درجات الوصول إلى الهم. يعني مثلا بداية الفكرة ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه ليس فيها الثواب ولا العقاب إلا في الصلاة، لأنه هذه مجاهدة في الصلاة، هذا في عبادة. لكن كفكرة هكذا، أن أصدق أو زمان اشتغل، هذا ليس فيه ثواب ولا عقاب. لماذا؟ لأن الرجوع هنا ليس فيه مجاهدة للنفس، ليس فيه مجاهدة للنفس. وتأتي مرحلة الثواب والعقاب بعد هذه المراحل الثلاثة، وهي رقم 4، هي الهم، وهي أهم مرحلة في كل هذه المراحل، لأنها هي المرحلة التي تأخذك إما إلى طريق المستقيم وإما إلى طريق، يعني أعاذنا الله وإياك، إلى طريق أهل الضلال، إلى طريق أهل الضلال والغي والبغي والفجور. تلك فصة تأتي الهاجز الخاطر حديث النفس. تلك فصة تأتي itu sebenarnya belum masuk fase pembebanan syariat. Seseorang yang masih terbesit dalam pikirannya saja, terlintas dalam pikirannya saja, atau baru pergolakan dalam dirinya ingin melakukan suatu perbuatan buruk terutama, itu belum dihitung sebagai sebuah dosa atau pahala. Dia baru besitan. Tapi fase yang selanjutnya ini yang mulai menjadi ranah pembebanan syariat. Di mana orang ketika sudah masuk fase yang keempat ini, yaitu alham, ya, fase keinginan yang semakin kuat, maka dalam fase ini seseorang sudah masuk pembebanan. Apakah niat atau keinginan dia itu sudah dihitung sebagai pahala atau dihitung sebagai keburukan. Walhammu hiya tarjih al-fi'l ma'a wada'a khuttatin litanfizi hadha al-amr. حينما يهم الإنسان بفعل الشيء خلاص هو أخذ طريق المعصية، يبدأ ينظر إلى البيت الذي سيسرقه، يعرف المكان، متى يكون أهل البيت موجودين أو غير موجودين، خلاص بدأ يأخذ الخطوة التي ستمكنه من السرقة. وهذا الذي جاء فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم العبد بسيئة ولم يعملها فاكتبوها فلا تكتبوها عليه. ولماذا لا نكتبه عليه؟ قالوا: لأن الإنسان يجاهد أربعة أشياء. يعني إذا امتنع عن العمل مع أنه لم يعمل، هو هم فقط لكنه امتنع عن العمل، قالوا يجاهد أربعة أشياء. الأول الشيطان الذي يزين له المعصية. أول شيء الشيطان الذي يزين له المعصية. الشيء الثاني النفس الأمارة بالسوء، وهي التي تدفعه إلى فعل هذه المعصية بحجة. دائما الذي يسرق يقول لك مثلا: أنا ليس عندي فلوس، أنا أحتاج إطعام أولادي، أنا لا أجد كذا، أنا لا. بأي حجة من حجج الدنيا التي تجعله يعني بأي سبب يدفعه دفعا حتى يسرق، وهذه وسيلة النفس. أما الهوى فهو الذي يزين له هذه الوسيلة. أنت فقير وستعيش عمرك فقير، لابد أن تكون غنيا، لا يمكن أن تكون غني. الدنيا كلها تسرق، هناك من يسرق بالرشوة وهناك من يسرق، الكبير يسرق والصغير يسرق، وأنت الذي ستظل على حالك فقيرا هكذا. الحلال هكذا، الحلال لا يغني بهذه الطريقة. وتأتي الدنيا وهي الرابعة، والدنيا تزين له الشيء: هل أنت ستعيش أقل من غيرك؟ ألا تريد أن تتمتع بالدنيا؟ فيكون عندك سيارة، يكون عندك بيتا، يكون عندك كذا، يكون عندك. وهذا من تزيين الدنيا. Dari fase yang keempat ini yaitu alham, yang mana dia adalah tarjihul fi'li ma'awab il-khuttah lil-amri, adalah ham ini adalah ketika seorang sudah memilih suatu perbuatan untuk dia lakukan, sekaligus dia juga merencanakan suatu untuk menuju perbuatan ini. Itu yang sudah disebut alham. Belum sampai kejadian, tapi dia sudah berkeinginan kuat dan sudah merencanakan khuttah, sesuatu untuk menuju ke sana. Maka di fase yang keempat ini maka sudah masuk dalam pembahasan hadis yang sudah kita sebutkan di muka tadi, bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan, barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sebuah keburukan tapi dia menahannya, maka baginya satu pahala. Tapi kalau dia melakukannya, baginya satu dosa. Adapun kebaikan, bagi ketika dia meniatkan ham untuk melakukan suatu kebaikan tapi tidak melakukannya, maka baginya satu kebaikan. Tapi kalau melakukannya menjadi 10 kebaikan. Ini sudah masuk ranah hadis tadi. Karena apa? Seorang yang sudah mencapai fase alham ini, keinginan kuat, ya, maka paling tidak ketika dia ingin melakukan keburukan atau ingin melakukan kebaikan, maksud kami, dia paling tidak harus melawan 4 musuh dalam ketika dia ingin melakukan suatu ini. Yang pertama, dia akan melawan setan. Setan yang mana setan ini akan menghiasi perbuatan dia, ya, seakan-akan tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa antum melakukan sebuah keburukan, jarang-jarang kan, atau perbuatan pahala antum masih banyak. Itu yang pertama, dia harus memerangi setan dalam dirinya. Kemudian yang kedua, dia akan melawan hawa, melawan keburukan yang ada dalam diri dia. Ya. Melawan keburukan yang ada dalam dirinya, yang mana keburukan yang ada dalam diri seseorang manusia ini akan menghiasi perbuatannya, memberikan pembenaran-pembenaran terhadap perbuatan yang akan dia lakukan itu. Itu namanya an-nafs wal ammarah bisu, adalah hati yang menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan buruk. Itu musuh yang kedua. Musuh yang ketiga, ketika seseorang ingin melakukan kebaikan adalah hawa nafsu, atau ingin melakukan keburukan adalah hawa nafsu. Hawa nafsunya ketika seseorang ingin mencuri misalnya, hawa nafsu ini punya tugas untuk menghiasi wasilah, menghiasi perantara untuk dia melakukan perbuatan itu dengan godaan-godaan tertentu. Misalnya, banyak kok orang lain yang juga melakukan pencurian, mereka melakukan sogok-menyogok, mereka melakukan korupsi, baik yang kecil maupun yang besar. Sekarang di dunia ini udah gak ada orang yang berhati bersih. Kenapa kamu ikut masih mempertahankan kesucian dirimu? Itu bagaimana hawa nafsu itu menggoda lagi. Kemudian yang ketiga adalah dunia. Ketika seseorang melawan dunia yang ada dalam dirinya, bagaimana dia tergoda oleh dunia ketika dunia menawarkan kepada dia, tidaklah engkau ingin hidup lebih baik daripada orang lain, ya, dikenal, dipuji dengan harta-harta yang kau miliki. Maka inilah empat musuh yang paling tidak harus dikalahkan ketika ingin, seseorang ingin melakukan perbuatan, atau seseorang ini akan mengikuti empat musuh ini ketika dia akhirnya kalah dan melakukan sebuah kemaksiatan dan keburukan. والناس في الهم هذا على درجات. الناس في الهم على درجات. فمنهم المأجور ومنهم غير المأجور ومنهم المأزور الذي يأخذ الوزر. لكن قبل أن نتكلم في هذا نقول لماذا يؤجر ولماذا يأخذ وزرا. الإنسان يؤجر في هذا الأمر. فمثلا في الحديث إذا هم بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها عليه، وفي وإذا هم بسيئة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا هم بحسنة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. طب لماذا يهم هنا ويأخذ حسنات ويهم بالفعل المعصية ويأخذ حسنات؟ قالوا لأنه في المعصية مجاهد، فيجاهد نفسه، وجهاد النفس عليه أجر عند الله عز وجل. ويجاهد الأربعة الذين معه، الشيطان والنفس والدنيا والهوى، فيجاهد جهادا كبيرا. هكذا، فإذا هو في جهاد فهو مأجور جهاد. الأمر الثاني، هو مأجور امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه امتثل أو لأنه أطاع الله سبحانه وتعالى فيما أمر به، وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى يأجره على هذا الفعل بسببين: السبب الأول لجهاده، السبب الثاني لطاعته لله سبحانه وتعالى. Kemudian dalam alham, dalam keinginan kita melakukan sesuatu kebaikan misalnya, itu orang-orang terbagi menjadi beberapa derajat. Secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, terbagi menjadi dua. Yang pertama, mereka adalah al-ma'jur, mereka yang mempunyai keinginan kuat kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika seseorang sudah berkeinginan kemudian dia mendapatkan dosa, ya, dia mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mendapatkan pahala ma'jur itu dengan dua alasan. Yang pertama, ketika seseorang ingin melakukan sesuatu kemudian dia mendapatkan pahala karena yang pertama dia melawan kemaksiatan, berjuang, dia berjihad melawan kemaksiatan yang terbesit dalam dirinya. Kemudian termasuk di dalamnya juga dia melawan empat musuh tadi, syaitan, nafsu, keburukan diri, nafsul ammarah bisu, al-hawa, kemudian dunia. Itu. Kemudian dari sisi yang kedua, dia mendapatkan pahala karena dia mengimtithal atau melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan sehingga dia meninggalkan kemaksiatan atau melakukan kebaikan karena sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling tidak itu seorang yang ingin berkeinginan melakukan sesuatu mendapatkan pahala karena dia berjihad terhadap hawa nafsu dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya termasuk kemaksiatan dan juga karena dia melaksanakan ketaatan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. والناس في درجات الهم منهم المأجور والمأسور. فالمأجور اثنين، المأجور واحد، والمأذور اثنين، وغير المأجور أو المأذور واحد، يعني هم أربع درجات. المأجور درجة، والمأذور الذي يأخذ الوزر اثنين، ولا له ولا عليه، هذا درجة. طيب بسم الله نبدأ حتى نعرف هذا وهذا وهذا. فأما المأجور هو الذي هم بفعل المعصية وقدر على إنفاذها ولكنه أبى ورفض لله سبحانه وتعالى، يعني عنده الهم، الهم موجود قادر على فعل المعصية لم ينفذ هذه المعصية ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Kemudian tadi tentang derajat-derajat alham tadi, bahwa yang pertama makjur, kemudian makzur, kemudian yang terakhir adalah ma'dzur, yang mana dia tidak mendapatkan dosa maupun pahala, diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini tadi kita sudah sebutkan alasannya kenapa seorang bisa mendapatkan pahala. Kemudian yang kita bahas sekarang adalah derajat. Kenapa seorang mendapatkan pahala? Derajat yang pertama adalah mereka yang meninggal, yang menginginkan suatu kebaikan, atau mereka yang meninggalkan sebuah keburukan maksud kami, tapi tidak jadi melaksanakannya karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah termasuk orang yang mendapatkan pahala atas keinginannya. Dia menginginkan sebuah keburukan tapi dia membatalkan perbuatannya, maka dia adalah termasuk orang yang Allah berikan pahala. Wa dhaifuna fi hadha al-ajri sayakun Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam كان قادرا على إنفاذ همه، إلا أنه قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ورفض أن يفعل هذا الأمر. أما رفض يوسف عليه السلام أو هذا الهم له تأويلات كثيرة عند الفقهاء، لكن عبر القرآن فقال ولقد همت به، هي همت وعزمت. ثم يعبر القرآن يقول وغلقت أي أحكمت إغلاق الأبواب، وهذا دليل أنت زرت مصر إن شاء الله، حينما تزور تذهب إن شاء الله إلى المعابد الموجودة للفراعنة هناك، وستعرف كيف كانوا يبنون القصور. حينما تذهب إلى الأقصر إن شاء الله وأسوان وتدخل إلى المعبد أو سمبيل أو حتشبسوت، هذا المبنى الذي كانت تسكنه الملك، فكانوا يصنعون للبيت غرفة في داخل غرفة في داخل غرفة في داخل غرفة، فباب خلف باب خلف باب خلف باب خلف باب، ولذلك القرآن يعبر فيقول وغلقت، وإلا كان هذا من القرآن زيادة ليس لها فائدة. لو كان هو باب واحد وقال القرآن وغلقت الأبواب، هل هذا له فائدة؟ لكن حينما يقول القرآن وغلقت الأبواب معناها أن هذه المرأة قد عزمت عزما شديدا على أن تفعل المعصية، تخرج الحرس، تنادي وصيفتها فقط هي التي تعرف بهذا الأمر، يدخل يوسف الأبواب تغلق حتى ذكر الإمام القرطبي كذلك والإمام الرازي في مفتاح في مفاتيح الغيب ذكر ابن كثير في تفسيره فقال وغلقت الأبواب وغلقت سبعة الأبواب حتى تنفرد بيوسف وحدها سبعة أبواب مغلقة يدخل هذا الباب يغلق يدخل هذا الباب يدخل هذا حتى أغلق الباب فيوسف كان يتعامل معها على أنها هي المرأة التي ربته كان في مقام الأم ولكنها رأت من فتواته ما يعجبها ففكرت فحدث لها الهاجس ثم الفكرة ودارت ثم حديث النفس ثم الهم حينما بدأت تحدث وظيفتها عن يوسف وجماله وشدته ومحبته ثم بدأت مرحلة الحزن وهي أخطر المراحل التي هي سنتحدث عنها بعد ذلك لكن هنا أعدت العدة على يوسف عليه السلام فالهم منها كان لقاء يوسف في هذا الأمر الهم من يوسف له تأويلات كثيرة أظن الوقت لا يسمح لنا هذا اليوم أكملها غدا إن شاء الله ما شاء الله sebagai contoh dan tamu kita dalam pembahasan tadi derajat yang pertama tentang bagaimana seseorang yang sudah ingin berkeinginan melaksanakan sebuah kemaksiatan kemudian dia menahan dirinya dari itu dan Allah Subhanahu wa taala tuliskan sebagai kebaikan adalah kisah tentang nabi kita Nabiullah Subhanahu wa taala Yusuf alaihi salam yang ini juga diabadikan dalam surat Yusuf. Kita ketahui bahwa ketika Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Al-Aziz Mesir ya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa namanya Zulaikha atau yang lainnya tapi ketika terjadi ini Al-Qur'an menakbirkan ceritanya dengan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ini masih dalam pembahasan alham atau keinginan. Istri Raja Mesir ketika itu ya, sudah berkeinginan melakukan ham, berkeinginan betul-betul melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf. Ya, timbul pertama dalam dirinya itu alham, keinginan kuat. Kemudian dia sudah mengimplementasikannya dengan perbuatannya, yaitu dia menutup pintu-pintu rumah istananya. Yang mana dalam Al-Quran ditakbirkan dengan bahasa wa ghallaqatil abwab. Ghallaqa itu dalam ilmu sharaf diambil dari wazan fa'ala, yang menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan lebih dari satu kali. Artinya menunjukkan bahwasanya pintu istana itu ada banyak. Dan tadi Syekh menceritakan bahwasanya di Mesir, di sisa-sisa peradaban Fir'aun, yang mana di istana-istana lama mereka, baik di Aswan atau di Simbel itu, istana-istananya itu ketika dikonstruksikan, ternyata dulu itu ruangannya seperti bertumpuk-tumpuk, maksudnya ada ruangan, dalam ruangan lagi. Jadi pintunya itu di belakang pintu masih ada pintu lagi. Di belakang pintu masih ada pintu lagi. Jadi betapa keinginan seorang Zulaikha untuk melakukan perbuatan keji itu sudah mengkuat, sudah menjadi sangat kuat sehingga dia betul-betul mengeluarkan para penjaga dan menutup pintu-pintu yang banyak tadi. Disebutkan tadi oleh Syekh bahwasanya sampai-sampai Imam Qurtubi, Imam Ar-Razi menyebutkan wa ghallaqat sab'atu abwab. Sab'atu abwab. Perempuan ini menutup 7 pintu ya, demi mengimplementasikan apa yang sudah dia inginkan sebagai sebuah kekejian. Itu ham dari sisi istri Raja Mesir ketika itu, yaitu keinginan untuk melakukan perbuatan keji. Adapun Yusuf, maka sebenarnya Yusuf posisinya ketika itu adalah memposisikan Zulaikha ini adalah seperti ibunya sendiri karena dia yang mengambil dirinya ketika masa kecilnya terbuang dalam sumur kemudian diangkat menjadi budak oleh Raja Mesir kemudian diperlakukan seperti anaknya sendiri. Sebenarnya awalnya Yusuf tidak terbesit sama sekali. Tapi ketika perempuan ini sudah menunjukkan gelagat yang tidak wajar, mulailah Yusuf terbesit dalam pikiran-pikirannya marhalah tadi, fase-fase tadi. Ya. Al-hajis, al-khatir. Kemudian terjadi pergolatan nafsu, pergolatan jiwa dalam dirinya. Wah, apakah saya akan melakukannya atau tidak? Sehingga yang mana ini akan menjadi batu loncatan untuk marhalah selanjutnya, yaitu ham. Apa namanya? Keinginan. Nah, nanti tinggal. Apakah keinginan Yusuf ini akhirnya malah mengikuti keinginan perempuan atau dia meninggalkannya? Inilah yang menjadi titik penting bagaimana kita mengambil pelajaran sikap Yusuf ketika dihadapkan dengan sebuah kemaksiatan ini, bagaimana Yusuf betul-betul melawan hawa nafsu dalam dirinya, yang mana itu insya Allah akan kita bahas selanjutnya di pertemuan selanjutnya, karena ini cukup panjang dan penting, ya, tentang bagaimana sikap Yusuf ketika dihadapkan oleh sebuah kemaksiatan dan bagaimana dia melawan hawa nafsu dalam dirinya, melawan setan, melawan keburukan yang memerintahkan untuk melakukan kekejian dalam dirinya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil faedah sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan di tengah penyampaian dan penerjemahan yang saya laksanakan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi majelis taklim pada edisi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat kalian semua. Dan saudara, marilah kita akhiri kajian kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.